Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambung kat mana? Ketahui oleh Muhai Salih. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu wahai talib bahawa hidayah dan takwa itu satu dua. Sila. Maknanya tetapi ada bagi keduanya, hidayah dan takwa itu bidayah iaitu permulaan dan nihayah iaitu kesudahan. Dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in kunta fa ma bidayatul hidayah la ujarib biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala 'aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Artinya, maka jika engkau kata apa bidayah hidayah itu supaya aku cuba dengan dia diriku, maka ketahui olehmu bahawasanya bidayah hidayah itu zahir takwa dan nihayah hidayah itu batin takwa, dan tiada dapat syurga melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala, dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Kata pengarang rahimahullah Ta'ala, ketahuilah olehmu ini, hendaklah kamu ambil tahu dan kena tahu, tak boleh tak tahu, wahai talib, wahai orang-orang yang menuntut kemenangan di akhirat, bahawa hidayah dan takwa itu satu juga. Hidayah, petunjuk, takwa, takut kepada Allah, satu juga. Maknanya, makna kedua kalimah tersebut. Tetapi ada bagi keduanya hidayah dan takwa itu, ada bidayah, ada permulaan dan ada nihayahnya, ada kesudahan dia. Dari kerana inilah berkata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in kulta fa ma bidayatul hidayah la ujarrib biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala 'aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Jika engkau tanya apakah bidayatul hidayah itu, apakah permulaan bagi hidayah, hidayah tu dia ada permulaan dia. Apa permulaan dia? Supaya aku cuba dengan dia, dengan permulaan diriku, aku nak ambil permulaan hidayah. Maka ketahui olehmu bahawa bidayah, yakni permulaan bagi hidayah itu, zahir takwa. Dan nihayah, kesudahan bagi hidayah itu, batin takwa. Dia ada dapat syurga melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala. Dia ada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi kedua-dua ni mampaknya satu makna sahaja. Nisbah bagi mendapatkan syurga. Orang yang nak dapatkan syurga hanyalah orang-orang yang takut akan Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah inilah orang-orang yang dapat hidayah. Nisbah pada lafaz asal berlainan maksud. Hidayah makna petunjuk. Takwa makna takut. Maka orang-orang yang takut ialah orang-orang yang dapat petunjuk. Dia gitu. Lepas tu dia katakan permulaan bagi hidayah petunjuk itu iaitulah zahir bagi takwa. Asal bagi sifat takwa, rasa takut. Dan kesudahannya takwa itu berpindah kepada batin, iaitulah takwa yang hakiki. Pendeknya, tujuan hidayah itu supaya orang menjadi takwa. Orang yang tak dapat hidayah, dia tidak akan dapat takwa. Tidak ada orang yang takwa tanpa hidayah. Nah, sebab tu kita orang yang beriman. Orang beriman juga dikatakan orang yang dapat hidayah. Nah, tetapi hidayah itu bukan iman sahaja. Iman, takwa, sabar, kasih kepada Allah itu juga adalah hidayah. Nah, maka Allah kata ya ayyuhalladzina aminu aminu ya ayyuhalladzina amanu aminu bila al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu beriman. Ha, padahal dulu. Nah, hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu beriman. Ha. Ini maksud. Kalau kita cakap mari hei orang yang menunggang basikal, hendaklah kamu menunggang basikal. Ha, itu maksud Melayu ni bodoh lah tu. Maksudnya iman ini bukan macam menunggang basikal. Menunggang basikal satu perkara. Oh, itu orang yang naik atas kenderaan namanya basikal. Itu saja lah. Tapi orang yang beriman, iaitu orang yang dapat hidayah. Orang yang nak lalu jalan takwa. Orang nak dapat kemenangan akhirat. Mana wahai orang-orang beriman, jangan kamu semata-mata beriman sahaja, tetapi mantapkan lagi iman kamu supaya kamu dapat dengan iman kamu itu akan syurga Allah dengan melazimi sifat-sifat takwa. Itu maksud ayat. Nah. Ha. Jadi mudah-mudah cakap kita hak baru-baru ni hadap mengaji tafsir, dak reti hadis, dak reti kalimah harak ni. Nah. Maknanya kita telah pun dapat hidayah dan kita nak sifat takwa, itu saja. Ha. Dalil kita dapat hidayah ni, mari masjid. Dapat hidayah. Kalau tak dapat hidayah, nak mari yuk ni masjid. Hidayah-hidayah ni Allah tunjuk jalan. Inilah jalan yang baik. Itu hidayah. Inilah jalan yang betul. Macam kita kata dalam tajwid, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi tu, kalau terjemah Melayu, wahai Tuhan kami, tunjuk kat kami jalan yang molek. Ni Tuhan tunjuk ni, siapa masjid. Dan kalau Tuhan tak tunjuk jalan yang molek, macam adik-beradik kita di rumah duk tengok TV. Faham? Macam pak dara kita masa ni tak putih ni, duk tebal hati janan. Faham tak? Itu tak dapat hidayah. Itu bezanya. Jadi kita dah dapat hidayah dan kita nak takwa pula. Nak takwa pula. Takwa imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Makna imtisal makna menurut perintah, iaitu Tuhan suruh kita buat, lepas tu Tuhan larang kita tinggal. Dalam nak buat itu adalah berlaku kekurangan, dalam nak tinggal itu ada pula yang terbuat. Itulah sifat manusia selain daripada Nabi, selain daripada Rasul. Tak perlu luka kita. Allah kata takwa itu imtisalul awamir, junjung segala perintah. Kita junjung lah. Tuhan suruh semayang je. Semayang suruh puasa. Suruh puasa. Tak. Buat dah. Tapi dalam semayang kita ada malas tu. Sekaat ingat Tuhan. Tiga kaat ingat jabat. Jadi anjung. Nak. Dalam imtisal dah tu. Nah. Ada pula kecacatan. Tuhan larang kita daripada mana buat benda yang haram. Haram dengan mata. Haram dengan mulut. Haram dengan perut. Haram dengan tangan. Dengan kaki dan seumpamanya. Kita tinggal dah. Tapi ada juga hak masih lagi terbuat. Tak sabar berduka cita. Nah, dia panggil orang yang junjung perintah dah. Nah, Allah tak suruh kita jadi wali abdal. Atau wali kutu. Tapi memada dah bila kita dapat satu perintah. Allah perintah kita buat, kita buat. Kemudian bila Allah kata bila kita tersalah mengerjakan dosa, bertaubat. Lepas tu, jalankan kehidupan seperti biasa. Lain kali tak ingat, terbuat pula maksiat. Bertaubat. Tidak diwajibkan kita ni, siapa taraf wali Allah. Nak? Takut kita kena jadi taraf wali. Dah. Hak tu orang terpilih. Tapi sekurang-kurang kita ni, orang yang beriman, wali Allah dah. Kata Imam Nawawi, semua orang beriman, wali Allah. Cikgu wali tu. Wali tu. Wali. Jangan wali karang singgah. Faham? Jadi semua orang beriman wali Allah. Walau kana fasiqa, sekali pun fasik. Sekali pun mak lempik. Congek utuh. Tapi beriman pada 6 rukun iman, wali Allah. Lawan bagi wali Allah ni orang-orang kafir lah pula. Dan tu kata wali-wali hebat-hebat tu, hak tu wali khusus. Faham? Ha, jadi kita ni wali ayam breng. Tak apa dah, asal wali. Faham? Ha. Kenapa penting sangat ni takwa ni? Kerana dia adalah nihayah kesudahan. Nah, perjalanan kita ni yang begitu jauh. Kita berjalan di alam roh. Cikgu duduk alam roh berapa ribu tahun? Zaman Tok Adam itu, cikgu. Duduk dalam kandungan mak. Mana tahu? Ha? Balik-balik. Sekejap balik tanya semula mak. Eh, pasal ada orang 10 bulan. Jangan bukan sekekat jarang gitu. Nah, ada 7 bulan. Nah, itu alam kandungan. Capur dengan alam arwah. Masa kita duduk dalam bentuk roh lagi. Alam dunia ni 10 tahun lah. Jadi alam barzah. Alam barzah tak nyang kita 40 tahun lah duduk dalam kubur. Nah, orang zaman Tok Kenali 60 tahun dah duduk dalam kubur. Orang zaman Imam Syafi'i 1200 tahun dah duduk dalam kubur. Orang zaman Nabi Ayub. Nah, lamanya perjalanan, jauh jalan. Nah. Maka jauh lagu mana pun perjalanan kita, destinasi hanyalah dua sahaja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu akan satu puak ke syurga, satu puak ke neraka. Na'udzubillah. Itu saja. Nak. Tak ada ah. Jangan kat lain relax sini. Tak mau masuk neraka. Tuhan kami dosa banyak. Ada tempat relax kat lain? Ada. Eh? Ha. Maka jalan syurga. Tak ada ah. Takwa lah. Tak ada takwa neraka. Itu saja. Sebab itu pentingnya takwa. Dia orang ini nihayah. Penghujung. Eh? Ha. Daripada hidayah itu sendiri. Dan jadi orang yang muttaqin sebut-sebutir je Allah, maka tak setuh di api neraka. Dan jadi orang yang muttaqin, dia terima 5%, 2% je, maka Tuhan terima. Nah, tak ada muttaqin derma 1.8 juta Tuhan tak terima. Nah, ha, tu dia bisa tadi. Orang-orang yang muttaqin dia selamat di akhirat. Yauma nahsyurul muttaqin yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wahda. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wahda. Pada hari itu kami akan himpunkan orang-orang yang muttaqin, orang yang takut kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala wahda. Nah, dalam keadaan berbaris-baris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lawan orang yang takwa ni orang yang tidak takwa. Tak takwa ni benda. Bila hak Tuhan suruh tak buat, dosa tak? Dosa tak? Hak Tuhan larang dia buat. Dosa tak? Nah, maknanya lawan bagi takwa orang-orang yang berdosa. Jadi kita sama ada jadi orang yang takwa atau orang yang berdosa. Kalau orang takwa, ila rahmani wafda. Kita akan duduk di hadapan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Wa nasukul mujrimi ila jahannama wirda. Wa nasuku. Kami hamba. Ha. Tadi dia, orang beriman, orang takwa, dia kata, wa nahsyuru kami himpung. Nah, wa nahsyuru kami himpung. Tapi orang berdosa, wanasukul mujrimin, kami hamba, kami halau orang-orang yang berdosa ila jahannama wirda, ke dalam api neraka jahannam beriok-ciok sekali. Ha, beriok-ciok. Ha. Ayat tu lain dah. Orang yang takwa Tuhan himpun, mana-mana himpun. Nah, ha. Macam orang ambil barang yang boleh pakai lagi dengan barang tak boleh pakai, dan orang nak pindah rumah. Faham? Ha. Mak dia kata barang yang molek-molek lagi ripung setepak. Nampak? Hak dah molek dah muda, lepot tanah. Dia panggil ripung tanah, lepot tanah. Ha, ni ke orang-orang yang takwa himpung setepak di hadapan Allah. Orang-orang yang tak takwa, orang yang berdosa, maka dihalau ke alam api neraka. Dosa dah ya, Allah suruh semayang, tak semayang. Maghrib, odah roti telur, roti canang. Maghrib, baru nak odah apa benda ni, kuih tiaw goreng. Maghrib, baru nak cari parking depan Maiden, depan Jaya. Bang, orang bangsa baru nak beratur bayar. Ha, senang. Mujrimin tu. Orang berdosa tu. Nah? Ha, bukan kata orang berdosa ni dia ada tanduk. Mata dia suti di atas dahi pelik pada orang. Tak. Comel datang kau. Nah? Ha. Ni walaik ada sebeh di kereta dia. Mujrimin. Mahal tak? Ha. Dalam dia awet lah kereta. Nah? Ha. Duduk bawah pokok uru dalam gelap. Awet pakai kain skirt. Nah, tangan atas gear se, atas piston se. Faham? Ha. Tapi ada, ada sebeh di kereta. Ah, ya kira gitu, dia kira kelakuan. Nah, ha, mujrimin dosa tu. Bermula takwa dan hidayah itu iaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala. Sama ada taat zahir ataupun batin. Dan menjauh akan maksiat yang ditegahkan Allah Ta'ala. Sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insya-Allah Ta'ala. Baik dia kata. Hidayah, petunjuk, takwa, takut ke Tuhan, ibarat kias cakap daripada taatkan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah. Ini yang dikatakan sebagai Islam. Nah, orang yang Islam, orang yang tunduk pada perintah. Perintah Allah ada dua, talabul fi'li, talabul tarki. Suruh buat dan suruh tinggal. Faham? Sembahyang aqimus solah suruh buat. Zina suruh tinggal, suruh juga, suruh tinggal. Faham? Bukan suruh buat, suruh tinggal. Ni semua ni adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menghalang kita daripada jadi taat ada banyak. Di antara yang popular sekali ada empat benda-benda yang menghalang kita daripada taat ke Tuhan. Yang manusia duk tamu ikut ngak ke Tuhan tu, tamu ikut ngak perintah, biasanya nak masuk ada empat. Empat jenis musuh, empat ekor dia. Ah, datang jahat ni, empat ekor. Yang pertama dunia, yang kedua harta, yang ketiga manusia, yang keempat yang pertama dunia, yang kedua harta, yang ketiga nafsu, yang keempat syaitan. Faham? Ha. Dalam empat ekor musuh manusia ni, dunia, harta, syaitan dan nafsu, nafsu paling bahaya. Ha. Dunia, kita hidup dalam hutang, tak ada. Nah, bawa galah kusang duduk dalam bukit-bukit. Nah, jauh pada orang. Nah, duduk buat rumah. Nah, ha, tak ada orang lah. Tak ada kacauan lah. Tak ada benda-benda ngaruk lah. Nah, ha, mudah kan. Syaitan. Kita kata a'udzubillah. Kita bang, kita baca Quran lagi. Habis kita mengaji, mari pula. Mari kata a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan pun bawa. Kek gi anyu ni bagi pula. Nah. Maknanya lari juga. Nafsu mengaji 14 kali khatam Quran dak mau. Baca ayat dia pun nafsu dah lari. Lari ke mana? Nafsu tu diri kita. Faham tak? Kita lah nafsu. Nafsu bahasa Arab Melayu panggil diri. Ah, bukan nafsu makna makan. Makan bukan nafsu, waktu puluk rupa. Ha, no. Tapi nak rasa nak ke makan tu dari dalam. Jadi ada berasa nak makan. Berasa nak makan mi goreng ni. Ha, ni kat gini nak balik lagi nak makan dia. Cikap boleh. Ada berasa. Nak makan dia lagi. Roti jana. Kata dah. Memang set roti jana kok. Ha, nak makan roti jana cikgu contoh. Dia mari kok mana? Kok lutut? Jawab. Kok siku? Kok tapak kaki? Kok keting? Ha, kuat hati dalam diri tu. Tu diri, faham tak? Ha, tu diri. Dia cibaca a'udzubillah lari tak? Takkan lari. Diri kita dah. Nah, cuma tak boleh nak jamah. Kalau jamah, jasad dia panggil. Kalau tak boleh jamah, diri dia panggil. Boleh jamah, jasad. Boleh jamah, boleh cubit, boleh apa. Diri tak boleh jamah. Tapi dia boh, MB dia, mesti besar. Ha. Ha. Tangan esko. Mata esko kanan. Ha. Ha. Tapi kalau boh kata tak boleh, tak boleh. Boh tak boleh. Kena pakai agak kompresor. Ha, kompresor. faham tak? Waktu ni boh emotif so dalam. Nah, diri, diri ya bang ni. Diri ni kita baca Quran, budak lari, kita kata gila lari jauh, tak lari kok. Nah, dia yang paling bahaya. Nah. Lagi yang muduk di bukit, muduk kalwak mana-mana dia ada kok. Nah. Cuma bila kita didik dia, dia akan menjadi jinak. Tu ialah. Bila jinak, dak kekoh tokek. Ha, kalau dak didik dia kekoh sama diri. Nah, itu nafsu. Maka dunia di antaranya musuh manusia, janganlah menjadi matlamat. Nah. Ha. Orang nak akhirat, Tuhan beri akhirat. Dia tak kita nak. Kalau kita nak dunia, Tuhan beri dunia. Nak dua-dua, insya-Allah boleh dua-dua, tapi payah lah dua-dua. Nah. Ha. Kalau semudah sama ada dunia ataupun akhirat. Kita nak yang paling penting matlamat akhirat. Dunia Tuhan beri, alhamdulillah. Dah beri, sabar dulu. Nah. Allah sebut dalam Quran, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang nak keuntungan di akhirat, maka kami akan tambah keuntungan akhiratnya itu. Wa man kana yuridu hasad dunia, barang siapa yang nak untung di dalam apa benda ni, dunia semata-mata, nu'tihi minha, kami beri kepadanya daripada dunia. Dunia saja dia nak. Dia nak projek ni boleh dia. Lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, patih ping, patih, patih lutut macam-macam. Boleh dia. Nah, tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagi orang itu daripada akhirat bahagiannya lagi. Batu man ahabba dunia adarra bi akhiratihi, wa man ahabba al akhirah adarra bi dunia. Barang siapa kejar akhirat, maka kuranglah dunianya. Barang siapa kejar dunia, kuranglah akhiratnya. Sama berat payah. Nah, bukan gula, gula senang. Nah, gula 2 kilo, lepas tu kita nak pisah buat sekilo-sekilo. Mudah tak? Mudah ha. Lepas tu dunia dengan akhirat nak sama berat. Aduh, nak boleh timbang kilo. Tak? Ada orang, kita nak sama berat. Dunia akhirat, oh sedap gamuk cakap. Nak? Nak sama berat, boleh timbang kilo. Kalau kayu boleh, kayu. Ha. Kayu 2 meter, tokai kata, kaya, bagi 2. Buat semeter-semeter. Nak? Oh mudah nak bawah. Tak ada kerja lain bawah. Mudah nak bawah. Makna mudah. Nah, tapi dunia cerita wak sama berat timbangan. Siapa boleh wak? Angkat tangan. Wah, tengok. Dah kita kerja lah panjang dah. Cari makan. Main anak 2 jam. Main ini 3 jam. Makan 2 jam setengah. Berok mandi. Cing. 3 jam. Duk netang menengung semua. Dengar sejam baru. Dunia 23 jam. Macam timbang. Gula 23 kilo dengan beras kilo. Mana berat? Timbang lah. Jadi sama berat ni gini. Sehari ada 24 jam. Akhirat 12 jam. Dunia 12 jam. Tu sama berat dunia akhirat. Dah kita sejam yang dengar. Nah, akhirat ada akhirat. Dunia 23 jam. Dia kata sendiri. Oh, tak kamu. Macam main bola. Main bola. Nah, suku akhir. Main-main dadak anda. Kalau 23 balas se. Oh, 23 gol pak. Boleh skor putih. Lepas tu pergi tanya pula apa kalah. Pergi tanya pula jawatan kuasa penganjur. Dah kita lawan dia pula. Lepas ni. Lawan dia lagi. Alah, mu. Faham tak? Dia ingat ke 23 ni tu boleh lawan lagi. Faham tak? Boleh masuk dia lagi. Suku akhir, separuh akhir. Tak ada dah balik awal. 23 putih. Faham? Gitulah dunia dengan akhirat. Jangan kita rasa, aku nak ambil sama berat. Tak. Maknanya kita nak dunia kita ini, Tuhan beri apa benda ni, kebaikan di dalam dunia, kebaikan dalam akhirat. Nah, fil dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Baru betul ayat. Dunia hasanah baik, akhirat baik. Barulah kena. Ayat tu baru betul. Nah, tapi kalau kita akan, kita kena ambil sama berat dunia akhirat, ayat tu berat menanam. Faham? Maksudnya payah nak buat sama berat. Ketahui oleh muwahai talib bahawasanya murak. Murak ni mana yang dikendaki dengan taat. zahir itu iaitu seperti sembahyang. Ha. Sembahyang tu taat. Sebab tu kita kata, kita jahat lagu mana pun jangan tinggal sembahyang. Jahat lagu mana pun. Benda kerjaan kita. Kerja benda eh. Kerja pecah rumah malam-malam. Dah? Sembahyang ni lagu mana ustaz boleh tinggal? Eh, jangan tinggal. Oh, mu kerja pecah rumah tu profesional. Sembahyang jangan tinggal. Mu kerja apa-apa. Bagian pecah rumah. Bagian curi kereta, curi motor. Tak ada curi motor, curi karburetor saja. Faham tak? Macam-macam jenayah ada. Sembahyang jangan tinggal. Faham? Ha. Dah kita apa-apa ni sembahyang tak? Ha, sembahyang. Orang Islam kena sembahyang. Faham? Ha. Dah apa-apa ni kena kena berhenti ya? Ha, tu mau fikir ya? Ha. Ha. Mana baik jaga propok semayang ke propok tak semayang? Haa, itu kata. Jangan main-main semayang. Tak? Haa. Propok, bila dia semayang tak mok, dah malam-malam tak, dia propok dah. Dia tak bilang. Faham? Haa, dia gitu. Masalah ni dia berhenti daripada meropok curi nyamuk, pasal dia tak semayang. Cik dia dah, aku meropok lama dah, 6 tahun aku start semayang pula. Tak? Haa. Aku duduk berjudi lama entah. Hei, daripada muda berjudi. Aku nak start semayang pula. Lama-lama tinggal berjudi. Sebab semayang ni dia hidup. Ha. Ha, dia hidup. Dia security. Nak, kau lama kau gagah semayang. Eh, piyah lembek ni. Nampak? Gagah dah. Cikgu, kalau pakai piyah lembek. Nak, nak masuk kat karaoke. Cikgu masuk gitu ke, cikgu boleh lah kocek. Piyah. Ah, ha, dah masuk sebab? Piyah ada orang tengok. Dah kali nak masuk juga. Tuh piyah. Ha, tengok. Dak leh dah tak duduk dah. Dak leh cari juga lagu ni. Anak kabar ni mau bok kita cakap. Nak, walaupun benda tu tak ada benda, piyah aje. Jadi kita dak geramak nak buat. Dah tu orang dengan piyah-piyah kot tikan nama mereka. Waktu saya kira gila babi. Faham tak? Tapi kalau orang yang waras, dia tak gamuk awak. Haa. Nampak? Bukan nak kabur orang tak akan piyah dia akan buat. Tak. Tapi kalau ada piyah, dia berasa segang. Betul tak? Ha, kalau nak awak juga, dia pun nak kocek. Cikgu tahu tu. Faham tak? Haa. Itu panggil. Benda-benda agama, security guard kita. Dak baru piyah baru. Tak ada ilmu lagi. Dah kalau ilmu, habis lagi. Ilmu yang ada amalan pula, maka datang takwa. Lebih pula kuat dia jaga. Nak? Nak pergi joget. Cikgu teramak dah. Pakai ke serbang gini, ada sebeh tangan. Tak? Kalau nak pergi joget, buat ke ni? Buang? Baju jubah pakai? Seluar? Seluar yang ki mamuk jun tu. Faham tak? Ha. Tengok cerita mamuk jun. Ha. Tengok gambar orang puan mini kata kita apa tu sibak 20. Faham tak? Ha. Padahal tu nak gaduh-gaduh nak tubik, nak pergi duanya abang, nak pergi ceramah. Nak ada nak pergi joget. Buang piyah, buang serbang, buang haji Melayu buat tebik luar Yankee. Ha, sebeh lepoh teru, tokak lepoh andin teru. Ha, maknanya pakaian agama ni bukan takwa. Jaga dah kita. Lebih-lebih kurang jaga dah. Nak? Ha. Batu semayang. Mana-mana hak jahat. Hak kaki lebar orang tu orang hak jadi tak semayang, popok nyamuk. Ha, malam ni tak sembahyang. Ha, jangan tinggal. Lama-lama, mu akan jadi baik. Nah. Dan puasa dan naik haji dan memberi zakat dan barang sebagainya akan datang disebut se-se-se ni. Nah. Dan murad dikenaki dengan taat batin itu segala sifat yang kepujian seperti ikhlas dan merendahkan diri dan nasihat dan zuhud dan sabar dan hilmu. Hilmu dia macam halmi dia macam. Dan tawakul atau tawakal dan barang sebagainya. Ha, jadi kitab ni kitab fardu ain, tapi dalam bab dalam apa fan tasawuf. Neh, ha, kitab tasawuf tapi dia fardu ain diterangkan. Fiqh, tauhid dan tasawuf sekadar fardu ain. Neh, ha. bermula murad dengan maksiat zahir iaitu seperti zina. Wallahu a'lam. Tiba-tiba tu dia ada banyak soalan orang. Baik, soalan yang pertama, saya nak buat rumah baru. Rumah hak saya nak buat tu atas tanah tarekah. Nama keluarga mak abang dan adik puan lain setuju belaka. Kecuali adik puan seorang ni dia dok setuju. Sebab dia kata dok reda walaupun sejengkal. Boleh ke buat rumah macam mana pula dari segi hukum Allah? Boleh tak tinggal ruang tanah untuk adik seorang itu saja sebab tanah luas? Minta pandangan dan nasihat. Jadi daripada ramai-ramai adik-beradik, adik perempuan saja yang tak setuju. Dan kan adik perempuan juga adalah waris. Nah, jadi atas tanah pusaka dia nak buat rumah. Jawabnya, kena bagilah faraid. Faraid itu makna bahagikan tanah itu sama rata menurut Al-Quran. Bahagi. Jadi bila bahagi lagu tu, kita buat atas tanah kita tu. Nah, sebab bila buat atas tanah sekarang ni, setuju lagi buat atas tanah saka. Dah bila-bila balah pula. Melainkan semua waris ada seorang, ada yang semua yang bersetuju tu kira lain lah. Tapi bila seorang yang tidak bersetuju, macam-macam cara boleh. Di antara yang pertama, kita faraid, biar betul dulu tanah. Lepas tu hak mana bagian kita, tewak rumah situ. Tak boleh nak buat gitu, ada dua luk je tanah saka. Nah, ada dua luk sahaja. Contoh, nak buat ni? Nak bagi 8 orang takkan? Dua luk cuh 8. nak luk lagu mana? Jadi, dua luk sahaja tanah, mana boleh buat dua rumah. Ada tu rumah saka se, tanah kosong tu ada se. Dah? Jawabnya, kita keduduklah tanah satu luk itu dengan kita bayar kepada waris-waris yang lain. Jadilah milik kita jika waris lain itu bersetuju. Kalau tak setuju, kena jual. Faham tak? Kena jual. Jual kalau ada seorang waris tak setuju, sah juga jual. Faham? Sebab daripada duit jualan itu diberi bahagian waris yang tidak bersetuju. Waris kata, aku tak repa, aku tak reda tanah pok aku jual. Yang nak jual waris belaka, adik-adik lain boleh jual. Hukumnya boleh jual. Hak tak reda tadi, beri kebahagiaan dia. Terima tak terima, bahagiaan dia. Sebab tanah pusaka boleh dijual. Waris yang tidak bersetuju, hendaklah dibayar bahagiaan dia. Kira dulu bahagiaan ni, kalau kira banyak mana nilai. Banyak ni. Harga tanah RM200,000. Waris 8 orang. Dia banyak mana? Banyak ni. Berapa persen daripada faraid? Katakan kalau RM100,000, bagi yang dia 10% ya, RM10,000. Beri, tak usah cakap banyak. Faham? Soalan seterusnya. Boleh tak kita berzina dengan hamba kita? Kok mana pun bawa ni. Dan macam mana nak dapat kau seorang hamba? Nak juga seorang hamba. Jawabnya, berzina tak boleh. Haram zina dengan hamba kita. Boleh zina dengan hamba tu? Tak boleh. Yang bolehnya jimak dengan hamba yang halal bagi kita. Faham tak? Dia hamba perempuan ni, ada yang halal kita jimak, dan ada yang tidak halal. Yang tidak halal tu kalau kita jimak jadi zina. Contoh hamba yang yang haram kita jimak, iaitulah hamba yang telah ada suami. Dia laki bini jadi hamba kita. Kita tak boleh jimak. Tak jadi gundik. Dia jadi gundik ni hamba perempuan yang tidak isteri orang dan tidak di dalam edab orang. Jadi milik kita. Itu pun dengan istibrak, kena beredah dulu baru boleh jimak. Sebab hamba perempuan sama macam isteri. Sama macam isteri. Cuma ada beza sedikit je hukum syarak. Faham tak? Kalau hamba kita ada laki dia, mana boleh jimak? Hamba anak dara jelah. Macam mana cara nak dapat? Iaitu di antaranya dibahagikan oleh imam. Berlaku peperangan umpamanya, maka dapatlah menawan beberapa orang hamba, kemudian imam itu membahagikan kepada tentera-tenteranya. Jadi siapa yang dapat, maka dia milik hamba itu. Kalau zaman dulu ada jual pasal cerita Piramli. 50 yar seekor hamba. Beli jadi milik. Zaman dulu ada orang, ayah dia ada hamba, ayah dia mati, hamba tu waris dia turun ke anak pula. Ha, zaman ini kalau kita pergi perang boleh tawang, maknanya ha, kalau imam kata hak kita, jenderal perang kata hak ni boleh kemu, ha, kita boleh halal pada syarak. Tapi kena pergi perang di ceknya. Faham? Ha, pergi di pergurungan ceknya. Nah, ha, perang dengan askar Rusia, nah ada askar puak boleh takak apa semua jadi tawanan. Nah, pemimpin tentera pergi ke kita jadi hamba buat ahli Malaysia. Faham? Ha, boleh tu. Takut mudah kau nak perang. Nah. Ha. Hak bank merah, lori merah mu tombol lagi dah. Nah, ha, tu cara dia. Ha. Apa hukum jika menyimpan rambut panjang? Apa hukum menginaikan rambut? Apa hukum mencukur bulu? Hak mana pula ni? Muhammad Aziz. Menyimpan rambut panjang. Jawabnya sunat menyimpan rambut panjang. Nah, bagi kaum wanita. Betul lah suka pada. Betul tu. Pak ni tak tanya bagi mana-mana laki-laki ke perempuan tak? Ha, kita tolong titik. Adapun lelaki, sunnah rambut panjangnya hujung rambut menyentuh bahu sebagaimana yang dilihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Nabi cukup, cukulah abi Nabi rambut panjang sentuh bahu. Nah. Jika panjang daripada itu harus, jika panjang sampai dilihat membawa fitnah laki ke puang, maka haram. Ha, laki ke puang haram. Nampak? Ha, ini panjang dah haram. Nah, ha, tapi laki ke puang panjang sangat. Nampak tak belakang ni? Nah, kawan tu ikut juga dengan motosikal ikut belakang. Yeah, daripada kolibau ikut. Sapa ke ngecam. Nak ejah. Faham tak? Ha, mak lepik ikut. Potong tengok ke depan gitu misal. Nah, tu haram lah jadi fitnah. Nyaknya kau orang. Mampu saja nak ria minyak. Nah, ha, tu memberi fitnah haram. Nah. Ha. Hukum menginaikan rambut. Jawabnya sunat dan sunnah menginaikan rambut yang telah berubang. Nah, janggut berubang, rambut berubang, sunnah Nabi. Laki-laki dan perempuan. Nah, ada sebut dalam kitab syari. Nah, ha, sunnah Nabi iaitu digalakkan kita menginaikan rambut dan janggut apabila berubang. Nah, ha. Hukum mencukur bulu, ada yang haram, ada yang sunat. Neh, yang haram lelaki mencukur bulu betih. Ha, haram. Neh, kerana bercukur bulu betih ni perempuan. Dari 3% orang puan. Nah, ha. Perempuan pula haram mencukur bulu kening. Nah, dia cukur bulu kening. Patutnya tangan magic. Aduh. Awak lelok. Hukumnya haram. Atau dia cukur hak banyak ni tinggal hak halus saja. Sikit jadi satu garisan yang halus. Dia panggil an-namisat. Pencukur bulu kening. Jawabnya, mal'un kena laknat. Ha. Ha. Lagi apa lagi? Yang haram cukur. Haram cukur janggut di sisi jumhur ulama. Setengah ulama kata makruh cukur janggut. Faham? Ha, tu khilaf tak apalah. Ha. Misai hukumnya sunat. Pendapat yang paling kuat sunat cukur. Dah kalau simpan misai harus. Ha. Ha, harus. Tapi jangan sampai masuk dalam mulut, hukumnya haram. Ha, ulama kata. Masuk dalam mulut. Ha tak? Nolak tak nampak mulut. Ada kau misal jenis tak nampak mulut. Jatuh bawah ni. Dia nak akan nasi selok tu. Nah. Ha, jangan sampai gitu. Dia ada hak dia. Nah. Ha. Yang disuruh cukur mencukur bulu tiok. Nah. Ha. Orang puan tak cukur bulu tiok padahal suruh, orang suruh cukur. Tak cukur. Ha, orang larang cukur bulu kening, nyeri cukur jadi balik pai. Nah, bulu kening cukur tengok apa? Bulu kening cukur tinggal di sini. Bulu tiok tak cukur, dia pakai baju dengan saku. Dah naik bas gang gitu. Diri. Faham tak? Ha. 2 meter. Ha. Ha, tu berat nanang. Hukum. Ha, biarlah. Soalan seterusnya. Bolehkah semayang jamak kosor bila tujuan kita ke satu tempat ialah untuk bersukaria? Contohnya berkhemah. Menenangkan fikiran. mandi manda. Ha, boleh tak dia nak jamak qasa semayang tapi dia musafir tu bukan nak buat haji, bukan nak pergi perang, bukan nak pergi ngaji ilmu agama, nak pergi bersukaria saja. Neh. Ha. Contoh sikit di hari sini contoh. Ha, contohnya berkemah, nak pergi berkemping, berkemah di Gunung Tahan umpamanya. Baik berkemah cikgu haram tak pada syarak? Tak haram. Bila tak haram maka tidak maksiat. Boleh jamak kosong. Faham? Ha. Menenangkan fikiran, kita adu dengan hukum syarak tu, tenang fikiran ni. Ha, nah, fikiran duduk tengok muka-muka ni nak mau lega tengok. Jadi dia pun pergi pula redam dengan seorang nak berehat fikiran. Nah. Ha. Neh? Ha, haram tak? Tak haram, maka boleh jamak kosong pasal perjalanan bukan nak buat maksiat. Nampak lagi? Neh? Dalam-dalam duduk rehat pula-pula redam, nitah pula awet kot depang, pakai bikini saja. Faham tak? Ha, boleh jamak kosong tak? Boleh lagi pasal bukan tujuan yang nak pergi tengok tu. Siapa suruh pergi nitah? Faham? Ha, daripada sini niat nak pergi tengok hak pakai bikini pula redam, haram tak? Tak boleh jamak kosong. Faham lagi? Ha, tujuan asal. Neh? Ha. Nak pergi bersuka ria. Ha, suka lagi, ria lagi. Suka ni mulut suka. Ria ni dengan tubuh badan. Oh, seronoknya. Itu panggil bersuka ria. Ha, bukan suka, bersuka ria tu hak haram ke hak harus. Dah suka-suka dengan anak-anak je nak pergi. Tak? Ha, main tepi patah, main air terjun dengan anak-anak, ngebining. Ha, panggil suka ria kak. Tak? Bersuka dan ria-ria. Tak? Ha, haram lah itu. Tak haram, boleh jamak kosong. Nak pergi suka saja, tak boleh ria. Boleh juga. Nah, siapa kau pun suka. Ha ha. Ah, mari nak pergi suka saja. Boleh juga jamak kosong. Faham? Ha. Nak pergi mandi aja, oh, kau musafir mandi. Nak pergi mana? Nak pergi mandi saja dah. Mandi di rumah apa? Nak. Jauh apa 80 waktu nak pergi mandi. Tapi tak apalah, mandi tak haram pada syarak. Nak pergi mandi di mana ni? Nak pergi mandi di Sabah. Oh, jauh mandi. Ah, ha, tak haram boleh jamak kosong. Faham kata dah? Ha. Tapi bila kita pergi sampai sini ada benda maksiat. Ah, ha, tu bukan niat kita. Boleh jamak kosong. Faham? Ha, tak boleh niat pada awal sini gitu. Ha. Ustaz, jiran kawan saya khabar orang puang pergi tandas dulu sebelum pergi semayang. Jadi saya buat eksperimen. Dan ternyata kawan saya betul. Orang puang pergi tandas dulu. Lepas tu saya tanya kat kawan saya, berapa orang puang pergi tandas dulu? Lepas tu dia kata orang puang kena basuh dulu kemaluan mereka. Saya sebenarnya pelik dan tanya-tanya, tapi betul ke begitu? Jawabnya, kawan kamu tak betul. Faham tak? Mau ambil dua ni, orang puang kena pergi tandas dulu. Tak? Dia kalau dia buang air, baru dia pergi tandas. Tak? Dia nak bersih ada apa-apa ke, baru dia pergi tandas. Takkan orang puang tiap-tiap kalau nak semayang, kena masuk dalam tandas. Tak? Dah kaya pergi? Orang bang lagi mana? Ada masuk tandas. Pecoh tandas apanya. Nampak? Ada apa orang ada wuduk dah? Tak? Tak kecing berok. Mana terus semayang? Jadi dia kata kena masuk tandas dulu, tak betul lah. Mungkin orang puan hakmu tengok ni dia dedah. Faham tak? Ha, jadi masuk dalam tandas sama. Tapi tak syarat lagu tu. Siapa yang masuk tandas, tujuannya qadar hajat sahaja. Tak ada qadar hajat, tak masuk tandas. Ha. Saya dan kawan-kawan berjalan-jalan menaiki motor. Pak Manusia pun tadi berjalan, lepas tu naik motor pula. Ha. Pelik kan? Lepas tu saya dan kawan-kawan menunggang motor. Ni berjalan, lepas tu naik motor. Tapi tiba-tiba kami ternampak duit berterbangan di atas jalan. Ha, rezeki tu. Kami pun ambil untuk mengelak. Tak kena ni, patut kami berhenti dulu motor baru ambil. Ha, gitu lain kali. Untuk mengelak orang yang tidak bertanggungjawab ambil. Ha, mulah tanggungjawabnya. Nah, ha, jadi tengah naik motor tengok piti orang terbang. Dia pun pergi kutik, takut orang lain kutik. Orang lain tak tanggungjawab, dia tanggungjawab. Beberapa hari kemudian kami bagikan sama rata. Ha, kata dia, memang mu tak tanggungjawab. Ha, mu buat tarik korang, tak tanggungjawab. Mu nak bahan kemu tengok, bagi sama rata. Dia buat macam piti dia, oh, sedap gamuk gini. Bapa, kerana ayah kawan saya kata, kalau kita jumpa, dekat orang yang tak nampak, itulah rezeki kita. Ha. Tapi setahu saya, mesti sedekah ke masjid. Manakah harus saya berikan duit bagian saya ini, Ustaz? Rasa tak selesa ambil duit orang. Jawabnya, bapak kawan awak ini, wak mari masjid. Tak nak, ya, biar dia belajar agama. Jangan nak fatwa lagu tu. Ada pula kalau harta orang, tapi masa kita ambil, orang tak nampak, maka rezeki kita. Jawabnya, orang curi halal. Orang curi, dia naik ambil rumah orang, tuang pergi makan puluh. Di bahang tu tuan rumah nampak tau. Ha, halal. Ha, tak? Ha, tu kata. Ayah kawan awak, awak mari masjid tu. Belajar agama. Nah, kalau tidak, jadi sesat. Fatwa. Nampak? Ha, di fatwa menghalalkan yang haram, bahaya. Nah? Ha, tak boleh. Sebab mencuri ni maknanya, mengambil harta orang tanpa dilihat. Akhzu mali syai'in bi ghairi khufiyatan. Mengambil harta orang dalam keadaan tidak disedari, orang tak nampak, itu mencuri. Merampok menyamuk ambil harta orang dalam keadaan paksa, orang nampak. Nah, ha. Jawabnya, haram dibagi sama rata, wajib kena pulang balik kepada tuang dia. Orang yang berasa nak atur ke tuang dia saja boleh kutip. Orang yang memang dia nak iklankan di masjid saja boleh ambil. Nah, ha, jadi buat pergi kepada Tok Imam, Tok Imam iklankan di masjid. Kata ulama, sebut di dalam sebut di dalam apa ni, pada hari Jumaat ketika sembahyang Jumaat. Eh, dalam lepas pada sembahyang Jumaat buat pengumuman, baru-baru ni ada jumpa duit RM3,000 contohnya. Nah, ha, ataupun lebih daripada RM1,000. Ha, tak usah sebut nilai lah. Siapa yang ada hilang, jumpa Tok Imam. Kena khabar gitu. Eh, setahun dah tak tahu, orang tak bagi minta ke, jadi orang bilik orang yang jumpa. Nampak lagi selepas setahun hak tu hak Nabi ajar, hak ni hak boleh lalu ni, bukan Nabi ajar ni, pelik ni ayah kawan mu ni. Nah, ha. Hukum menyebut rahimahullah kepada mayat bukan Islam. Contoh Balakrishnan rahimahullah atau rahimahullah, jawabnya tak boleh. Nah, ha, tak boleh. Kalau kita mengucapkan apa benda ni, tak, benda ni orang mati. Orang mati ucap ni, tak ingat. Kan kita ucap pada keluarga si mati ni. Takziah, takziah boleh. Orang kafir mati. Neh, takziah boleh. Neh, ha. Yang tak bolehnya menyebut rahmat Allah atasnya. Neh, rahimahullah maknanya Allah rahmat atas dia. Rahmat ni Allah sayang, tak ada sayang lah. Sebab dia telah mati. Nabi dilarang daripada meminta ampun kepada pak saudara yang mati kafir. Tak boleh. Neh. Ha. Rahmat Allah ni maknanya kita doakan mudah-mudahan Allah Taala kasihan dia pada hari kiamat. Faham tak? Ha, tak ada kasihan dah lah. Kan ni orang kafir. Kasihan ni di dalam dunia sahaja. Bila dah mati dalam kafir, tak ada kasihan, azab semata-mata. Tak boleh. Neh. Lepas tu tak boleh kita kata orang kafir bersalam, kita jawab waalaikumsalam, haram. Kena kata waalaikum saja. Kerana salam tu maknanya Tuhan selamatkan mudah-mudahan daripada susah akhirat. Selamat. Gua ni Tuhan janji dengan azab bagi orang kafir. Kita juga ni rahimahullah, rahmatullah. Maknanya kasih sayang Allah atasnya. Kasih gua ni mati kafir. Nah, ha. Bertolak ke KL hari Jumaat jam 7 pagi. Tiba KL jam 1 tengah hari. Waktu Zuhur masuk 1.20 petang. Soalan ni gugurkan solat Jumaat saya pada ketika itu. Jawabnya tak gugur. Nah, kena solat Jumaat. Ha. Berapakah had umur bagi anak susuan? Dia nak ambil anak, nak menyusukan anak itu. Nak jadi anak susuan. Banyak sebab di antaranya supaya jadi anak susu dia. Bapa dia ambil jadi anak susu? Sebab anak adik di hak perempuan tak ada anak nikah. Ambil anak akak seorang. Nah, ne, ambil anak akak, bila ambil anak akak supaya senang duduk dalam rumah aurat tu, beri ngopek dengan mahram bagi dia. Faham tak? Ha. Faham lagi? Nah? Ha, kau tak faham? Dia terang sekali lagi. Biar faham. Isteri kita, laki suami isteri tak ada anak, contoh. Tak ada anak. Nikah lama dah tak ada anak. 40 tahun lah nikah. Ambil anak seorang. Anak akak. Neh, ambil anak akak. Kita wi anak akak tu ngopek dengan kakak kita. Atau kakak bini kita. Faham tak? Ha, kakak kita, adik perempuan kita, tanya adik perempuan kita ngopek anak. Dia sendiri, dia ambil anak akak. Faham? Ambil wi ngopek ke adik kita atau kakak kita. Bila adik kita atau kakak kita ngopek budak tu, faham tak ni? Hukum jadi anak susu dia. Pasal mok tu, mok susu. Nah, jadi anak susu kakak kita. Dah dengar kita ni nak ambil anak akak tu, puak akak ni. Jadi anak saudara susu, faham ni? Ha, tu tujuan. Jadi kita pun bela dia dalam rumah. Tak ada nak kita anak saudara susu pasal ngopek dengan kakak kita gitu. Nampak tak? Atau dengan adik kita atau dengan mak saudara. Faham tak? Ha. Atau ngopek dengan mak kita. Faham? Ha, itulah mak kita beranak pula. 90 dah umur tak kira lah. Nah. Ha. Maka duduk dengan kita budak ni perempuan apa benda ni boleh buka kepala kemaratung lama tak ada hal. Cuma tak akan saka. Nah, tak boleh nikah dengan anak-anak kita yang lain kalau ada siapa kiamat. Dia panggil adik-beradik susu. Nah. Ha. Baik. Umur dia pula jangan sampai 2 tahun. Kalau genap dah 2 tahun tak jadi susuan. Nah. Tak sampai 2 tahun. Sehari, sejam, seminggu umur budak. Sebulan, setahun, setahun 8 bulan, setahun 11 bulan, 28 hari, dah cukup 2 tahun boleh. Nah. Ha. Macam mana nak terang ke orang yang Islam hadari salah sebab ia kata Islam hadari agama baru, ramai yang salah faham. Ada dah jadi saya jawab soalan ni. Nah. Ha, tak ada dah Islam hadari telah pun pupus. Tak ada dah. Nah, tak sebut dah ni. Nah. Ha. Jangan nampak naik dia logo-logo baru pula ni. Terengganu Darul Imam, tak ada Terengganu Bestariah dah. Tak. Ha, ini hilang gitu. Barang baru, rekaan baru hilang gitulah. Dia Allah Ta'ala tak hilang. Nah, ha, barang rekaan saja-saja tak ada. Tak ada Islam hadari. Apakah maksud tarikat? Tarikat maksudnya jalan, tariqah jalan. Ha, jalan tariq. Ha, kita orang panggil, orang putih panggil street. Melayu panggil jalan, Arab panggil tariq, jalan. Jalan ke mana? Jalan menuju Allah. Faham? Ha. Kawan saya kata ia ada belajar tarekat. Ia kawan nak belajar kena buat perjanjian untuk guru dulu. Lepas tu benda-benda yang nak ia hak dia nak ajar tak boleh khabar kat orang. Saya muski takut-takut salah belajar nak takut hak sesat. Ia khabar benda hak nak belajar dia untuk guru kena ngamal sama takut makan diri. Betul ke tu tarekat? Tak payah belajar lah. Belajar padu ain tu. Nah, ha, sebab kalau mu tanya benda masuk tarekat mana mu tak tahu kali kau ni. Nak cayang kau ni. Nah, ha, belajar ni dulu. Kau doa hak orang ramai dululah. Nah, hak orang ramai dulu. Jangan buat gaduh lagu tu. Kadang-kadang kita minyak. Jangan ambil minyak lagi. Nak ambil minyak ni sarah buat master lagi. Ha, buat master tak apa. Nak pilih kesi. Tain awak doktor PhD, ha, tu baru pilih. Nak buat satu bidang. Kita hak orang awang ni nak kena ambil hak jauh satu dulu. Masuk jauh satu, hak mana-mana buku-buku kena belilah ke. Ha, tak boleh khabar cikgu saya tak minat bahasa Inggeris tu. Saya nak ilmu alam saja. Saya tak boleh. Semua macam-macam orang kena hadir. Jauh satu lepas jauh enam, datang satu lepas datang lima. Ha, semua pelajaran mesti kena hadir belaka. Nampak? Ha, dah kita ni tadikan. Kan jauh satu tadikan baru dalam bab agama. Tak usah ambil pilihan lagi lah. Nah, basic dulu. Nah, basic dulu. Jangan pilih-pilih itu. Bang kita pandai dah. Kita aling dah. Tak apa lah. Kita nak khusus ya. Kita nak ngaji tafsir saja. Nak mendalami. Tak apa. Pada doa yang lepas dah. Nah, ni ngaji tafsir. Bahasa berok dah cuci. Nah, pada doa yang keting dan leh keting. Nah, tak tahu hukum apa benda lagi. Nah, jadi takut binasa. Tak siapa tu ha. Siapa neraka. Nah, ada seorang anak murid kita. 2 tahun ngaji. Daripada pakai luar ting jadi pakai jubah, pakai kain pelekat lah baju Melayu. Daripada topi sudu jadi pakai serbang. Nah, lepas tu dia nak ngaji tarekat pula. Dia kata sabar lu ngaji ni lu baru matang jurumiah nak masuk muktasar lu. Sebuih. Nah, sabar dulu dia. Nak juga. Ada apa dia racun. Nah, kata sabar dulu belajar dia banyak dia tak reti. Dia pekoh-pekoh dia tak reti benda ni. Nah. Ha. Rajin dah tapi gitulah. Nak juga bila kata sabar dulu marah. Ha, marah. Dia mari tanya kita. Ni marah. Kita kata sabar dulu agak lagi. Apa masa boleh ngaji belaka? Mu nak dia. Ha, kita buat cakap sedap gitu kan. Padahal kita tak reti kok. Mana ha, sabar. Kuih belaka ke mu nak dia. Sabar dulu pasal kita tahu dah budak nana. Ha. Nak juga pergi Johor. Dah air dah serah. Tang, main tarekat. Daripada pakai gerbang, dia ni bojeng. Faham tak? Haa. Daripada pakai jubah, seluar jin. Nah, daripada pakai macam orang-orang pondok, pakai moden. Nah, dah lagi surah. Oh, tu apa lagi surah? Tak sampai Tuhan, ilmu dah. Jadi ini orang. Nah, jadi sah tarekat dia tak sampai Tuhan, sapa ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah. Gi semayan jemaah, dah dengar orang ketubah, duduk main gini, kepala. Haa, tak? Haa, tak? Wali kita jumpa tak gitu main jemaah. Nak? Diam, kejam mata, tafakur, dengar ketubah. Sebab wali ke, munabi ke, musapa, masa ketubah, dengar mulia. Haa. Ni masa ketubah, okey ni kepala. Oh, tak ada apa-apa lah. Nak, kau lama nampak, luar kau ketak. Kau lama, kau jangok. Ah, ada apa lah ni, ada apa. Dengar apa, duk main. Wak mah telur pulak. Faham tak, isi borang itu. Isi borang ini, cari orang saja. Nak suruh boleh banyak piti. Ada apa lah. Babi ni, nah. Sabar dulu. Kalau mu tanya benda makna tarekat, makna mu pada ain memang dah erti benda. Belajar pada ain dulu. Nah. Tak ada orang kat kita anak orang dia tak masuk tarekat tu hampir dia dalam dengan kerat tu. Dia hanya satu jalan nak memudahkan kita beramal. Ha. Guana ramai nak masuk neraka ni malaikat tanya. Oh tak ambil tarekat gitu. Ha, tak tahu. Faham tak? Ha, faham baik-baik. Ha. Tarekat satu benda yang baik. Faham tak? Ha. Macam kata kita gak di tubuh kita pakai celok baru comel. Nak taruh janggut nah, tapi basic dia ada. Nak serbang serta ambil sunnah Nabi comel kan tu. Nak pakai celok pula ambil sunnah Nabi nah. Tu maknanya mencantikkan lagi orang yang sedia cantik tarekat tu lah. Orang Islam comel dah kemah dah, dia ambil tarekat bertarekat pula lagi cantik. Haa gitu lah. Ni dah serbang comel dengan pioh tinggi pula. Lepas tu celok comel dah. Tapi tak keluar kotak-kotak. Haa tak? Haa memang balik awal tu. Haa gitulah. Meninggalkan ilmu yang fardu'ain. Dia ambil ilmu hok datas lalu. Macam pakai serbang comel, pakai celok. Tapi burung mala kubah dia. Faham tak? Haa. Orang kafir kat negara kita kategori kafir benda apa? Zimi ke harbi? Nak kata kafir zimi tak payah jizyah. Nak kata kafir harbi sokong untuk guru. Dah guana ni kira lagu mana. Kafir zimi kafir yang tunduk di bawah pemerintah umat Islam. Sama ada bayar jizyah atau tak bayar lagi. Tapi dia tunduk pada pemerintah Islam. Dia hormat pada orang Islam. Dia tak buat gangguan pada orang Islam. Tidak menghina orang Islam. Dia nak duduk menumpang dengan baik dalam negeri umat Islam. Tengok lama kata kafir zimi dah. Kafir harbi, kafir yang nak ambil tanah orang Islam. Nak kafir yang menipu orang Islam. Kafir yang menjadi mudarat pada orang Islam. Kafir yang memerangi orang Islam. Faham-faham lah. Kalau tu imam tak sujud sahwi, kita kena sujud tak? Kalau sujud tak, patah tak? Kalau tu imam tak sujud sahwi, kita tak boleh sujud sahwi. Faham? Melainkan imam salam dah, baru boleh. Dan? Ha. Orang puang dosa tak bersolek? Jawabnya tak dosa bersolek, iaitu di dalam rumah. Kalau nak keluar pada rumah, maka tak boleh bersolek. Melainkan sedikit, kata setengah ulama. Jangan sapal bang pipi-pipi. Nak? Ha. Sapa kelabu tai anjing atau kelopok mata. Nak pergi mana tu? Masuk jabat. Faham? Ha. Di rumah tak ada. Neh, tak ada pun pakai bicu. Ada bini kita di rumah pakai bicu, pakai seduk, bubur air pelada. Faham? Ha. Ada? Ada. Kemang kacung gitu lah. Muka ke karung? Faham tak? Ha. Berak nak masuk jabat aku lapang. Ha, aku tujuh hal lidah. Faham? Dia telah tiuk oi semua oi. Ha, memi. Piuk, piuk, piuk. Nak pergi jabat. Ha, dengar gicu ni. Faham tak? Backing ke tisu pulak ni. Nak tunjuk ke bos jabat. Nak? Ha, di rumah. Allah. Bukan kata tu. Sisi ikan sisi ni. Atas bibir. Dia pak keping. Tak? Ha, tu rapang. Dah mana hukum? Hukumnya haram berdosa. Ha? Ha. Apa beza orang yang mengajar, belajar dan mengajar? Kok mana dia nak ni? Mengajar, belajar dan mendengar. Haa, mengajar, belajar dan mendengar ni, mau tanya lah. Mengajar dia, tukang mengajar. Orang yang belajar, dia belajar. Bukan saja dengar, dia beli kitab. Nah, dia tadarus pula malam-malam sebelum datang, dia tengok dulu. Kemudian dia buat pula telaah sama-sama orang yang telah tahu. Itu belajar. Nah, orang yang mendengar, ni ramai hari dengar. Duduk dalam, duduk luar, itu orang mendengar. Tiga-tiga ni, molek belaka. Yang tak pakar rawan, ngajar tak, belajar tak, dengar saja pun tak juga. Itu berat danang tu. Nah, manusia kena berusaha tak untuk dapat petunjuk dan hidayah. Kena berusaha. Sebab kita ni adalah hamba. Tuhan bukan hamba. Tuhan tu tuan kita. Maka nak dapat apa-apa berusaha. Ada yang Tuhan beri tanpa usaha. Ada yang Tuhan beri dengan jalan usaha. Tapi ingat, itu adalah zahir sahaja. Hakikatnya Tuhan dah menentukan segala-galanya. Tapi Tuhan beri kita ikhtiar supaya kita berusaha. Kalau kita duduk saja tak jadi alim. Duduk saja tak jadi lebar kita. Melainkan kena berusaha. Nak semayang kena belikan plekat, kena pergi kedai pula. Bukan kain plekat tu melayang-layang mari terbang rumah dengan pios rebang mari sini dak, kena berusaha belaka. Neh. Sah dah nikah berwalikan wali fasik, tak sah mengikut pendapat yang muktamad. Adakah seorang bapa yang membiarkan anak perempuan dia dekat aurat di luar rumah itu termasuk orang fasik? Dia menjadi fasik jika tiga kali dia membiarkan anak isterinya mendedahkan aurat. Neh. Adakah orang yang nak berkahwin wajib belajar munakahat bab nikah? Ada orang kata kena belajar lepas kahwin, tak apa. Yang penting kursus pra perkahwinan. Jawabnya wajib kena belajar. Tapi bukan semua bab perkahwinan, kerana semua bab tu besar sangat. Tapi yang fardu ain saja dalam bab nikah. Apa benda maknanya seorang suami nak benda rukun nikah? Apa benda makna mahram? Nah, apakah maknanya nafkah? Siapa yang wajib beri nafkah? Nah, siapakah masalah hadanah tu lagu mana? Bila kita ada isteri, apa yang wajib kita khabar kepada dia dalam seharian hidup kita? Bila kita ada anak, apa yang mesti kita lakukan yang haram dan yang halal? Hak tu fardu ain. Bukan kalau dengan kursus perkahwinan saja tak lepas wajib lagi. Kerana kursus perkahwinan bukan ajar kita seperti mana hukum syarak ajar. Kursus perkahwinan ni cerita hal orang saja. Dua hari pergi kursus perkahwinan, nak tak jadi suami yang baik. Pasal apa? Tidak ada ajar pun jadi suami yang baik. Tak ada ajar pun jadi isteri yang solehah. Gilah mana-mana kursus seluruh Malaysia ni. Yang diajar, borangnya hak ni isi gini. Atau sini. Tok Imam kena pergi ambil sain kat ni. Hak tu hak ni hak tu dua hari. Nak, bukan ajar. Sebab itulah nikah dah dalam setahun bercerai-berai habis. Nak, tu. Itulah kursus hak ada sekarang ni. Dia nak marah-marah, tu dia punya pasal. Tapi itulah yang berlaku. Sebab tu kursus perkahwinan ni menitik beratkan supaya jadi isteri yang soleha, suami yang soleh. Nak beri agama cukup-cukup yang berkait dengan kehidupan suami isteri. Nak khabar dalam kursus, haram membiarkan isteri mu keluar daripada rumah tak pakai tudung. Kalau mu buat lagu tu mu jadi pasek lagi. Tu baru kursus. Ha, tidak khabar dia gitu. Duk galak sama-sama main teka-teki, main apa? Esok nutup boleh sijil. Faham? Apakah malaikat rahmat tak masuk ke rumah saya yang ada tergantung gambar anak kecil saya dalam rumah dan gambar itu hanya muka sampai ke badan? Jawabnya, pada umum jangan letak gambar-gambar bernyawa itu menjadi perhiasan. Kalau menjadi perhiasan, kata pendapat ulama, jumhur ulama, tak dapat dah masuk malaikat rahmat. Innal malaikata la tadkhulu. Nampak? La tadkhulu. Neh? Tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Tadkhulu fi'il mudhari' bermakna istiqbal, akan datang. Tidak akan masuk. Jadi yang bolehnya gambar anak kita, gambar kita buat apa? Jangan buat perhiasan, bubuh dalam album. Nah, tak apa, bubuh dalam album, bubuh dalam PC, bubuh dalam laptop, tak apa. Dia tak boleh perhiasan rumah. Neh, dia tak suka lagu tu. Apakah sunnah Nabi bagi kaum wanita umum dalam kehidupan seharian? Soalan ni umum sangat. Kita nak jelas begitu panjang. Apakah berdosa bagi seorang isteri yang bersikap kasar terhadap suaminya, seorang muallaf yang tidak solat dan kaki minum? Bagaimana cara yang supaya kedua-duanya berbalik ke jalan yang benar? Isteri sikap kasar, suami kaki ketara harap. Nah, jadi isteri berkasar tak boleh. Suamimu minum arak ke, minum racun rumpai ke, mu tak boleh berkasar kepada suami. Mu tak berkenan, mu minta pasok. Kalau mu nak bersuamikan dia lagi, mu tak boleh cakap kasar. Mu kena nasihat dengan baik juga. Nah, kena buat laporan kepada pihak pejabat, hakim dan supaya suami ni dikonseling dan seumpamanya. Beritahu pada perkim dan seumpamanya. Kalau kamu nak berusaha, kalau tak ambil dah laki macam tu, pasok je lah. Nah, lawang tetap tak boleh lawang. Nah, Baru-baru ini pak cik saya yang boleh lawan ni mempertahankan diri bila dizalimi baru boleh. Suami nak katok dengan golok. Nah, dia ada nyapu tangan paksa kena katok tangan suami, patah tangan suami. Ha tu boleh tak salah. Faham? Tapi kalau suami tu buat salah, kita nak direkah, nak direhek, tak boleh suami kita. Faham? Ha. Baru-baru ini pak cik saya pula meninggal dunia. Dia tak mempunyai anak tapi mempunyai dua orang isteri. Ha. Suatu pak cik saya sakit, dia telah tukar nama akaun simpanan pada nama sepupunya. Ini bagi memudahkan urusan pengeluaran wang untuk biaya perubatannya. Pak cik saya juga memiliki sebuah motosikal. Persoalannya siapa yang berhak sama isterinya atau sepupu untuk memiliki wang simpanan dan motosikal itu? Jawabnya milik waris. Faham? Milik waris. Ha, kerana tukar nama bukan beri untuk memudahkan urusan diambil wang untuk biaya perubatan. Kes ni banyak berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang buah nama anak, seorang anak sebagai nama kedua, kerana ayah tak larat nak pergi hospital, tak larat nak pergi di bank, maka anak ni mudah diambil. Faham tak? Akhirnya bahan dia anak. Ada buah nama bini, supaya bini ni pergi di bank, senang nak draw bahan di bini. Ha, ni bahan di sepupu pula. Hukumnya wajib kena pulang balik pada waris. Tak pulang balik sampai kiamat Tuhan tak terima semayang, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Kerana mencuri wang pesaka orang lain. Tak terima. Ha, fikir baik. Ha. Masa kita makan ni ya, sedap. Tain-tain kita nak taubat, tain nak tubik roh, okay? Tain nak mati. Okay? Takut kita berasa menyesal. Ni tengah gagah je lah. Setan keliling tinggal. Tain kita berasa tak gok lagi berasa menyesal. Kita perhabis dah ni. 20 ribu ni sepiti orang. Dah taubat? Taubat tak boleh. Kena pulang balik atas orang. Taubat hak Tuhan terima selalu ni minum agak. Bampir kuda. Faham tak? Haa. Pegang tangan awet. Hak tu boleh anak mati taubat Tuhan terima. Hak ni hak harta orang. Tak boleh. Kena pulang balik tu harta. Baru Tuhan terima. Nampak hari? Hak kait dengan orang ni. Haa. Berat lah. Dah. Dah berapa pula ni ambil anak mati 20 ribu. Tak? Haa. Jawab. Apakah fadilat baca surah Al-Mulk sebelum tidur malam? Jawabnya dapat perlindungan daripada Allah SWT menurut suatu hadis. Seperti yang tersebut dalam kitab Amalul Yaumi Wal Lail. Ha. Ada orang kata kalau kita nak ngajar, nak ngaji, kena guna buku ikhrok, tak boleh guna buku muqaddam. Sebab ada kesilapan di lain. Betul ke tidak? Saya keliru dengan kenyataan ini. Dua-dua buku ni molek belaka. Nah, cara muqaddam boleh, cara ikhrok pun boleh. Cara lama, cara muqaddam. Nah, ha, cara ikhrok ni disebut dengan kalimah. Cara muqaddam ni dengan huruf banyak. Nampak? Ha. Batasa sadaja hadari. Dia begitu. Ha, cara dulu. Nah. Ha. Belajarlah kot mana pun. Hadis buat keluar pula cara baru lagi. Dalam internet ke, kot CD ke apa, belajar. Tuhan tak kata, mengaji ikhrok ke muqaddam? Tak, hanya lagu tu. Kaedah belajar. Neh? Apa yang mudah bagi kita ambil. Neh? Ha. Apakah hukum bertentang mata dengan orang perempuan? Hukumnya harus bertentang mata, tengok mata begitu. Tapi apa tujuan? Tujuan nak cam ke nak dara aku? Ha, tak apa. Tak. Ha, ni sahaja berakhir tengok mata perempuan. Tengok perempuan, tengok. Ha, tu dilarang pada syarak. Sah ke tidak semayang jika pakaian terkena air mazi walaupun dah kering? Ha, air mazi terkena di kain. Cikgu boleh tak semayang? Ha? Boleh tak semayang? Ah, kain. Kain tak boleh semayang. Cikgu kan? Cikgu kata kain tu najis. Semayang kita boleh tapi tak pakai kain tu. Kalau kita tak payah tanya cikgu. Kalau pakai kain lain. Mumpung berat juga mu. Nah. Orang tanya ni kalau pakai kain tu. Nah. Harap guna pula ni. Tak pun makan roti canda seorang. Ajak kau sekali. Tak ada yang ajak. Macam mana nak tahu mandi wajib kita tu sah ataupun tidak? Ha, nak tahu lagu mana? Dah mana aku tahu aku nak jawab mana? Mau mandi depan aku lah aku nak tengok. Nah, dia ginilah. Mandi-mandi ni saina nulma ada jami'il badani. Ratakan air seluruh tubuh. Tidak ada benda yang menghalang. Tak ada gang, tak ada cak, tak ada liling. Perhati seluruh tubuh. Tangan nak basuh tubuh, duduk tinggung. Tubuh hak terbuka secara manual tu, gonyok. Bila kita bangun, dia naik, tutup. Tak sapa, dia tutup. Bila kita duduk tinggung, dia terbuka tubuh. Wajib kena gonyok. Faham tak? Bila sapa air. Jangan terang, hak tu automatik. Itu manual, automatik terbuka. Ah, gonyok. Faham? Jadi kalau belah cacang, tak jadi. Jadi kalau kita dah rasa berat sebelah rata, maka hukumnya soft. Dalam mandi wajib ataupun yang seumpamanya tidak wajib sampai martabat 100% yakin. Nampak? Tak wajib panggil bini kita tengok kat mana tak rasa. Tak wajib. Atau bawa cermin tengok kat mana tak kena air. Tak payah. Itu menyusahkan. Islam agama mudah. Kita gahalah setakat mana yang tangan kita sapa dan kita rasa berat sebelah rata dah. Maka hukumnya dalam fiqh, bila berat sebelah rata, hukumnya rata. Nah, kalau kita nak rata sungguh, nyelam dalam kolam. Nah, apa hukum pakai sarung kaki bagi muslimat yang sudah balik? Kerana bukankah kaki itu aurat bagi muslimat? Bapa saya tak bapa saya tengok ramai muslimat ini tak pakai. Jawabnya memang kena pakailah. Nah, sarung kaki ataupun stocking itu kau pandailah. Kerana aurat mereka adalah selain muka dan dua pergelangan tangan. Batu hati-hati muslimat yang jenis naik motor. Kalau naik bakal baju kurung, pakai jubah, lepas tu dia pakai kasut, dia tak kasut kaki, dia akat kaki dan naik kereta baru nampak sikit. Itu dia maaf pada syarak. Tapi kalau naik motor, duduk dinding, nak skuter beruk. Naik kakak gitu, jubah pun terakak. Habis labu beti, nampak habis. Hukumnya haram waktu. Saya minat seorang perempuan kat sekolah, dia tak tahu saya minat kat dia. Dia tak tahu saya minat. Saya sering terkenang kat dia selalu. Tak nesa, dia bangun nak emak. Kamu tanya pasal budak sekolah ni, mu ni kuat angat main ropuang ni. Apakah hukum saya teringat kat dia dinamakan zina hati, lepas tu guana kira kalau yang nak cuk dia tu untuk saya jadikan isteri saya pada masa depan? Bila dia minat pada seorang perempuan, lepas tu bila dalam dia balik di rumah, hatinya teringat kalau nak panggil zina hati. Teringat ni, zina hati ni, kita duk kaya dengan perempuan tu benda-benda yang bukan-bukan. Harap kita duduk kaya ke dia. Chef. Nah. Kita duduk kaya ke dia, kita pergi situ, pergi sini, kita duduk peluk. Itu zina hati. Faham? Apakah lepas tu dia kata nak cuk ni pinang lah. Islam ajar kan pinang. Nah. Cuk lah tu lagi. Dia tulis cuk. Pinang lah. Beri ke rumah ni, kabur dia. Nah, saya nak jadikan anak makcik ni sebagai isteri saya. Nah, tapi selepas saya sekolah lagi, saya baru di atas satu ni. Faham tak? Dan kalau dia kata setuju, nah, kalau boleh kata boleh, alhamdulillah, saya suka. Anak saya pun baru terikah. Faham tak? Tak ada masalah jadi tunang. Apa hukum seorang laki-laki jambi memberikan dia pada seorang muslimat yang bukan marah dengan tujuan untuk menimbulkan kasih sayang? Tujuan dia kasih sayang, nak jadikan isteri kita haru pada syarak. Jadi kita tengok orang puan, kita wujud dia. Nak masalah masuk minang kat lagi supaya dia suka. Boleh. Pasal apa? Nabi kata bila kita nak seorang perempuan, kita boleh tengok dia walaupun dia tu tak benar kita tengok, boleh itar juga dengan syaratnya nak jadikan isteri. Faham? Adakah sah salat kiranya baca Al-Fatihah dan tayyib akhir tidak mengikut tajwid atau makhraj huruf yang betul? Jawabnya, ada kala sah, ada kala tak sah. Kalau orang yang tidak belajar, dia maka dia bacaan dia kalau betul sah, kalau salah tidak sah. Tapi kalau orang yang baru belajar, tak pandai lagi, macam mak lempik ni, budak muda ni, ramai duk baru nak belajar agama insah dah, nak belajar agama pula, maka dalam belajar banyak lagi yang tak betul. Nak, ruairi duk baca. Nak, anaang. Nah, banyak lagi sadar. Hukumnya sah semayangnya, tak boleh jadi imam saja. Nah, cara mari belajar agama. Batu orang belajar agama, rokok tidak apa camai, dimaaf. Tak kena, kalau benda tak dalam belajar lagi, dimaaf pada syarak. Nah, tapi kalau orang set tak mari surah, set tak mari dengar, pakai kosok selalu. Nah, soalan terakhir, boleh tak kita main lakzo? Ada orang kata tak boleh dan ada orang kata boleh. Lakzo ni kita tak tahu lagi ni. Nah, ni kita jawab semula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.